para Sufna, dan bahwa sikap berbeda dipindahkan dari kufar. Kultu, kualat yudhiyu, amal tiba-tiba, amal kita ilmu karati, amal kita ilmu karati, musyabahatul kufari wa muwafaqatuhum fi ayatihim wa muwasimihim al-mal'unati kama yaf'aluhu kathirun min juhalatil muslimin min musyarakatin nasara wa muwafaqatihim fima yaf'alunahu fi khamisil baydi wa ghairihi. Wa qala syekhul islami ibn taymiyyata rahimah fi iktidai siratil mustaqim ma nafsuhu وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يفك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعد ذلك ونقصوا وقدموا أخروا كما كانوا يغيرون بعض أمر الدين الحق لكن مما اختصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوصية في دين الله وإنما خصوصها في الدين الباطل بل إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم كما في صوم يوم عاشوراء لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه فإنا نخالفهم في وصفه فأما لم يكن في ديننا في حال بل هو في دينه من مبتدأ المنسوخ فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه. قلت وأكبر مثال على ما سلف هو ما يحدثه كثير من جهلة المسلمين كل عام من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك يتشبهون في اليهود والنصارى الذين يفعلون مثل هذا الاحتفالات في أعيادهم ومواسمهم. ولقد رددت شبهات هؤلاء الأصلية في مقدمتي على رسالة المورد في عمل المورد للتاج الفاكهاني والحمد لله. ما ألصق apa yang dilekatkan pada ibadah dari kebiasaan orang-orang kafir. Sedikit mengatakan hal amrul bil ibtida dan termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah menyembah orang kafir dan menyajat orang kafir dalam hari raya dan event-event mereka muslim itu ya secara rame-rame. Al-mal'unah yang terlakna, bagaimana dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang jahil, yaitu menyerupai orang-orang Nasrani dan mencaci mereka dan apa yang mereka lakukan dalam Khamis al-Bait. Khamis yang putih semacamnya, tidak tahu itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apa paskah atau apa? Tidak ada yang tahu ya? Kamisnya sama aja di sini. Kamisnya sama aja, ada yang putih, ada yang merah. Berkata Sersel Demia dan Ibu Zatul Tafim Manasu yang teksnya sebagai berikut. Dan mayoritas hadir amal al-mahdiyah, amal-amal yang diceritakan dari orang-orang Nasrani, jika dari orang-orang Nasrani, dan amal-amal yang tidak diceritakan telah dibuat indah oleh setan untuk kebanyakan orang-orang yang mengaku diri sebagai muslim. Wajah laha dan setan jadikan amal-amal tersebut memiliki kedudukan dalam hati mereka. Dan oleh setan diberikan sangkaan baik. Besar itu tiba dengan kawanan kosong, kemudian mereka tambahi sebagian itu atau mereka kurangi. Wakadamu mereka dahulukan atau mereka akhirkan. padahal mereka letakkan di depan, wa akhara atau mereka letakkan di belakang. Bagaimana mereka mengubah sebagian amrul din al haqqi, perkara agama yang hak. Akan tetapi lam makhsusat, akan tetapi ketika dikhususkan bihi dengannya hadir ayam hari-hari itu dan semacamnya dari hari-hari yang tidak memiliki khususiyah, kekhususan dalam agama Allah, namun hanyalah kekhususan itu dalam agama yang batin. Bahkan innam aslu taksisiha, asal-muasal pengkhususannya adalah dari agamanya orang-orang kafir. Maka mengkhususkan hari tersebut dibalikkan dengan amal-amal tadi adalah musyabahatun lahu dan menyerupai orang-orang, ada orang-orang kafir. Ini misalnya acara Natal misalnya. Ini misalnya acara Natal. Dan juga orang Islam yang ikut-ikutan bikin acara seperti itu. Maka ini adalah satu harinya itu adalah hari, di hari Natal itu bikin acara. Acara yang boleh jadi enggak sama dengan acara merah-merah yadu izan itu warna kosong padamu wa akharu, dikatakan enggak sama acaranya, enggak sama acaranya, tambahi atau dikurangi, atau yang itu biasanya orang kafir ditaruh di depan itu dipindah oleh orang Islam ditaruh di belakang, yang biasanya di belakang atau di akhir itu ditaruh di depan. Padahal hari hari Natal itu tidak ada kekhususannya dalam agama Allah. Yang ada adalah dalam agama Nasrani, yang tidak dalam agama orang kafir. Maka bikin acara di hari Natal itu berarti menyukai mereka. Ini menyukai mereka. Atau mungkin tahun baru Masehi mereka bikin acara yang beda. Katanya beda, tidak ada warna kosong. Namun itu di hari itu. Padahal apa? Permasalahannya hari. Meskipun acaranya beda, tetapi sunnah bidzalika. Maka pengkhususan hari hari tersebut bidzalika dengan itu, dengan perbuatan kegiatan-kegiatan tersebut itulah dinilai tasawuf. Dinilai tasawuf karena harinya sama meskipun sebenarnya kegiatannya berbeda. Itu bisa dinilai tasawuf. Walaih selejahil ayat takat anak biaya ditahsul mukhalafah lahum. Dan orang yang jahil, orang bodoh tidak boleh punya keyakinan bahasanya dengan mubah acara tahsul mukhalafah. Maka sudah tidak lagi tasawuf dengan mereka. Nah, kan yang malam masa itu kan malam tahun baru masa itu kan mereka caranya gini gini gini gini, kita kan enggak kan pengajian, kita kan pengajian, kita kan bura-bura, ini cuma pengajian hanya itu. Perbedaan acara itu tidak, orang yang menganggap itu tidak tasawuf itu orang jahil. Ini perbedaan acara ya, pada pengkhususan hari yang sama itu tidaklah menyebabkan mukhalafah, tidak ada tasawuf. Orang tidak perlu berdalil sama pisau miyami asura, bagaimana puasa hari asura. Dan mungkin orang yang berdalil bikin acara malam tahun baru ini acaranya beda, maka acaranya beda kemudian tidak tasawuf, mungkin beralasan dengan asura, lah asura tidak sama-sama sama-sama diperingati oleh orang Islam dalam hari Asyura itu ada kegiatan bersama-sama puasa. Kemudian ditambahi tanggal 9 untuk menyelisih mereka, berbeda cara menyelisihnya. Jadi itu sudah terwujud dengan cara ditambahi hari 9. Maksudnya aslinya sama, harinya, tanggal 10-nya sama gitu. Mungkin dia bisa beralasan dengan Asyura. Maka kata Jatah Sekulisan, tidak bisa sama piyungnya Asyura. Tidak bisa dibuat beralasan dengan pasal Asyura. Kenapa? Ada perbedaan. Ada perbedaan antara Asyura dan peringatan tahun baru Masehi misalnya. Li'ana dhalika fi makana aslu masyru'an lana wa hum yaf'alunahu. Sesuatu itu bisa bisa tidak tasabuh. Ini kaidahnya, kan? Sesuatu itu tidaklah bernilai tasabuh dengan diubah acaranya, dengan ditambah atau dikurangi. Itu li'ana dhalika itu berlaku fi makana aslu untuk sesuatu yang pada akan disyariatkan bagi kita, kemudian mereka melakukannya. Nah, kalau sesuatu itu pada akan disyariatkan dalam ajaran kita dan mereka juga melakukannya, maka ini dikatakan tidak tasabuh jika ditambah atau dikurangi. Acaranya sedikit ada, sedikit diubah, nah, ini sudah tidak lagi tasabuh. Fa'inna nukhalifu fi wasfihi, maka kita menyelisih mereka dalam sifatnya, dalam apa ya, dalam acaranya, dalam model acaranya, model kegiatannya. Amalam yakun fi dina bihalin, adapun sesuatu yang tidak ada di agama kita sama sekali. Bal huwa fi dini al-mubtada al-mansukh, bahkan itu ada dalam agama mereka al-mubtada yang diadakan, al-mansukh yang sudah terhapus. Falai salana anusafihahum, maka kita tidak boleh tasabuh dengan mereka, tidak dalam asal, tidak dalam dasarnya, tidak pula dalam kegiatannya. Ini bedanya. Kalau perkara itu disyariatkan, maka tidak tasabuh dengan diubahnya kegiatan, ditambah atau dikurangi, diubah, ditambahkan di depan atau di akhir. Dan kalau acaranya itu memang hari tersebut itu memang asalnya itu sudah tidak ada dalam syariat kita, enggak, maka diubah acaranya itu tidak menyebabkan hilangnya status tasabuh. Tidak menyebabkan hilangnya status tasawuf. Ini belum menyebut agama orang kafir itu mubtada al-mansukh, karena itulah dua sifat agama Nasrani dan Yahudi. Itu cuma ada dua kemungkinan apa yang ada dalam ajaran mereka. Apa yang ada dalam ajaran Nasrani dan Yahudi itu cuma dua kemungkinan. Kalau tidak mubtada al-mansukh, kalau dia jelas benar-benar syariat Nabi Musa, maka dengan adanya syariat Nabi Muhammad statusnya mansukh. Namun kalau tidak, kalau bukan ajaran Nabi Musa, namun cuma diadakan oleh pendetanya, maka berarti mubtada. Saya dua kemungkinan itu. Kalau tidak mansukh, ya mubtada. Kita katakan saat baru misalnya dan permisalan yang paling besar alamat salafa untuk keterangan yang telah lewat adalah apa yang diadakan oleh kafir menjahilati muslimin. Banyak dari kaum muslimin yang bodoh bagi sebelumnya, walaupun kami ada di syahadat, walaupun mereka itu adalah orang yang merenteng belah kufar. Syahadat, pun mereka adalah orang-orang yang berandang gelar. Gelar mereka gelar keagamaan, gelar akademisi keagamaan. Kula amin setiap tahun minal ihtifal mengadakan peringatan maulid Nabi Sesana. Wahum dan mereka dalam hal tersebut yusabihuna bilyahud wa nasara, menurut ayat juga nasani, yang melakukan semisal perayaan tersebut dalam aib mereka dan akan-akan mereka. Dan aku telah membantah subhat orang-orang yang asli ya, yang kontemporer, bukan cuma pengajian dan sebagainya, di mukadimati dalam mukadimaku untuk buku Maulid bil Amalil Maulid karya Al-Fakihani. Summa qala sayyiduna mana sa'ala istihbabihi ba'dul ulama'i fiyama al-mutahhirina minhum wa la dalila alayhi kuntu wal amsilatu alayhi kathiratun wa firatun lil ahfati min dhalika mana qalahu an-nawawiyu rahimahullahu al-fadkar Abdul Hasan al-Khazwi Qaswayani annahu qala yustahabbu ayyak ra'al musafiru surata li'ila fi quraishin li'annahu amanun min kulli sawin wa min kulli su'in wa aqarrahu wa ta'aqqabahu sayyikuna al-alamatu al-albani fi silsilati da'ifati fi qalihi wa hadha tashri'un fitini duna ayyi dalilin illa Illa mujarrad dakwah. Famin aina lahu anna dhalika amanun min kulli su'in. Laqad kana mithlu hadhihi al-ara'i allati lam tarid fil kitabi wala fis sunnati min asbabi tabdili syari'ati wa tawdhiriha min haythu la yash'uruna. Law anna Allaha ta'ahhada bi khifdiha. Wa qala as-Sakhawiyyu fil ibtihaji bi adkaril musafiri wal haji walam akif ala hadithin fi dhalik. Ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah segala sesuatu yang nafsu ditegaskan al-sihbabi dianjurkan sebagian ulama, terutama ulama mutaakhirin, wala dalila alih dan tidak ada dalilnya. Dan contoh untuk hal tersebut banyak, wafiratun banyak, lil asab sangat digalakkan. Di antaranya Pak Nuh, apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar dari seorang yang bernama Abu Hasan Al-Qazwayani, dia mengatakan dianjurkan seorang yang tidak kesepian untuk membaca surat Al-Fil. Apa manfaatnya? Karena dengan membaca surat Al-Fil maka dia akan dapatkan aman, rasa aman, dapatkan aman dan segala keburukan. Wa'akoh. Jadi Imam Nawawi tidak ngasih komentar, mendiamkan. Kata Akbar Syekhuna dan pendapat ini dikritik oleh guru kami Al-Albani dan Syekh Ba'ifah dengan mengatakan ini adalah tasyri' menetapkan hukum dalam agama duna ayu dalilin tanpa pakai dalil. Ilam mujarrad dakwa kebiasa semata-mata klaim. Famin aina maka dari mana lalu beliau tahu anna dalika fasih itu adalah penyebab aman dari segala keburukan. Lakatkan sungguh semisal pendapat-pendapat seperti ini yang lantar tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak pula dalam Sunnah, dan diantar sebab bergantinya syariat dan berubahnya tanpa mereka sadari. Seandainya Allah Subhanahu wa Taala tidaklah memerintahkan atau menjamin diri dia untuk menjaganya. Kata Sakhawi, Imam Sakhawi dalam Al-Ijtihad tentang di asr al-musafir wal-had, aku tidak dapatkan ala hadis yang fidalika hadis tentang hal tersebut. Maka istihbab jika itu dari ulama mutaakhirin maka perlu ditakkid, perlu dipastikan adakah dalilnya terutama karena banyak dari orang mereka katakan mustahab itu mata-mata mujarrad ra'yi. Kulu ibaratin summa qala syekhuna kulu ibaratin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu'in Qultu wa qad qala aidun fi hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'addidan wujuha ma'rifatil bid'i wa syu'ai bid'ai wa syu'aha bidawin ahsana ilmatna wa hiya la yajuzu al ihtijaju biha wa la nisbatuha ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa mithlu hadha la yajuzu al amalu bihi indana wa huwa mazhabu jama'atin min ahli al ilmi kaib ni tayniyata wa bi وغيره وحديث موضوعاتن او لا اصل لها خفي امرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها احكاما هي من صميم البدع ومحدث ومحدثات الامور ومثال ذلك صلاة الرغائب وهي في اول جمعة من رجب قال سيوطي في الامر باتباع اعلم رحمك الله أن تأزيم هذا اليوم وهذه الليلة إنما أحدث في الإسلام بعد المئة الرابعة وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وقيام تلك الليلة وسموا ذلك صلاة الرغائب والذي عليه محققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بصوم وعن قيام هذه الليلة بهذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من سنة الأطعمة وأطعمة وإظهار الزينة وغير ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام. Ini setiap ibadah yang tidaklah datang kebiasanya tata caranya kecuali dengan hadis da'if atau hadis palsu. Bapak Tala Aydan dan Syekh Al-Albani juga mengatakan dalam kitab Nihaj Bagi Nabi Muta'adidan menyebutkan satu persatu wujuh aspek-aspek atau cara-cara untuk mengetahui bid'ah dan bentuk-bentuknya diidah dengan penjelasan yang lebih bagus asan yang lebih bagus dari yang di sini yang di asan menjanai dan yang dipakai oleh Sa'ali kan poin-poin ini keterangan dan ini di asan menjanai dikatakan ada keterangan tentang kawaid untuk mengutai bid'ah itu oleh Syekh Al-Bani di Hajjatun Nabi dan keterangan di sana penjelasannya lebih bagus. Hadis da'if tidak boleh berhujjah dengannya secara mutlak. Tidak boleh menisbatkannya pada Nabi. Wamislu hadzal amal dan semisal wamislu hadza dan semisal ini ya semisal hadis da'if tidaklah boleh beramal dengannya menurut kami. Mazhab atau pendapat sekelompok ulama Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis da'if jika cuma untuk tahrib wa tahrib fadul amal dengan syarat-syaratnya. Paling dibela oleh Syekh Al-Albani adalah yang melarang secara mutlak ya, dari pendapat sebelum dunia Muslim, Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan ada hadis maudhu atau yang la aslalahu khafiyah tidak diketahui ala ba'd al-fuqaha oleh sebagian ahli fikih lalu mereka membangun di atasnya banyak hukum padahal sudah jelas-jelas bid'ah dan mengada-ada dalam mengada-ada perkara yang diada-adakan. Contoh hal tersebut adalah sholat al-ra'ib yaitu sholat pada hari Jum'at pertama dari bulan Rajab. Kata Syuti dalam Al-Amr fil Ijba' ketahuilah sesungguhnya mengagung-agungkan hari ini dan malam ini hari Jumat pertama atau malam Jumat pertama adalah satu perkara yang bisa diada-adakan dan Islam dan muncul setelah abad keempat Ba'dal Mi'ah Arabiyah. Waruya dan diriwayatkan tentang hal tersebut satu hadis palsu dengan kesepakatan ulama matmunuhu yang isinya keutamaan berpuasa pada hari itu dan sholat pada malam itu dan mereka namakan sholat itu disebut dengan para perawain. Walladhi alaihi dan pendapat yang dipilih oleh al-muhaqqiqun min ahli ilmi, para ulama peneliti sudah melarang mengkhususkan hari ini dengan acara berpuasa. Wa an qiyami hadhil lailati, dan melarang melaksanakan salat pada malam ini dengan salat yang bid'ah ini. Bahkan wa an kulli ma fihi, dan melarang semua perkara yang di dalamnya mengagungkan hari ini, berupa membuat makanan-makanan atau kemudian menampakkan perhiasan, itu apa, berdandan, memakai pakaian yang lebih yang tidak biasa dipakai, mengkhususkannya dengan makanan tertentu atau perhiasan atau dandanan atau pakaian tertentu dan yang lainnya. Hatta yakuna hadzal yaum, dan maka itu semua tidak boleh sampai hari tersebut bimanzilatil hari dan ayam sama dengan hari-hari yang lain. Semua perbuatan khusus untuk hari itu telah bolehnya cuma sama seperti dengan hari-hari yang lain, tidak ada kegiatan khusus, tidak ada makanan khusus, tidak ada makanan khusus. ثم قال شيخنا زاء الغلو في العبادات قلت وقدنا الله سبحانه على الكفار غلوهم في دينهم حيث قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه فهذا كله من معاني الغلو في العبادة والغلو مجاوزة الحد ومن الغلو ما يقول بعضهم ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فأوصله إطلاق هذا القول إلى أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن من جورك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهل بعد هذا الغلو غلو؟ Berikutnya adalah kelebihan dalam beribadah. Makna'at dan Allah mencela keras orang-orang kafir karena hulu mereka dalam agama. Di mana Allah berfirman, ya ahli kitab, janganlah kalian hulu dalam agama kalian, dan janganlah kalian berani berkata-kata atas nama Allah kecuali yang benar, yang atas dasar ilmu. Dan Nabi SAW juga telah mentahzir, mengingatkan bahaya hulu dengan mengatakan, hati-hatilah kalian dengan kelebihan dalam agama, hanyalah yang menghancurkan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian adalah gara-gara al-ghulu, suka kelebihan dalam agama. Itu Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dengan sangat yang sahih. Sekarang selesai dengannya di Iktisak Surat Al-Mustaqim. Tuma'in al-ghulu, kemudian sejenisnya ghulu terhadap para nabi dan orang-orang soleh telah terjumus, telah menimpa fitwa'id min dulalil muta'abidah, banyak kelompok dari orang-orang sesat yang berasal dari kalangan ahli ibadah wal mutasawwifah dan orang-orang sufi, sehingga tercampurlah, sehingga hulu tersebut mencampur kebanyakan orang-orang sufi, menjerumuskan orang-orang sufi min madhabil hulul, hingga terjumus dalam madhab hulul wal ittihad. Suatu madhab yang dua akbah lebih jelek daripada akidahnya orang Nasrani atau semisalnya, atau kurang darinya. Hulul dan ittihad adalah akidah yang meyakini bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Hulul dari kata-kata hal artinya berkembang, ittihad dari kata-kata ittahada artinya bersatu. Kita secara bebasnya manunggalin kawula gusti istilah Jawanya. Fala kulluhu, maka itu semua adalah diantara bentuk hulu dalam ibadah. Walhul dan hulu secara bahasa maknanya mujawazatul hadi, melampaui batas. Wa minal hulu, dan termasuk hulu adalah apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, sebagian orang-orang yang hulu, sebagian orang-orang sufi, majihan dalam rangka memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Qasidah Al-Burdah karya Al-Busiri. Di antara bait dalam Qasidah Burdah karya Busiri adalah Tak mada'at sunnasara fi nabi, tinggalkan apa yang dikatakan, apa yang diklaim orang Nasrani dalam nabi mereka. Artinya jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Allah. Jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad itu adalah anak Allah. Namun wah itu wahkum bimasyita, dan itu katakanlah apa yang kau mau, madhan dalam rangka memuji Nabi secara ini, memuji beliau wah takun pun katakan dan tegaskan, asal enggak mengatakan. Artinya apa? Boleh memuji Nabi dengan pujian apapun, asal pujian yang tidak sama dengan hulunya orang-orang Nasrani, yaitu mengatakan Nabi Muhammad anak Allah. Dah, itu aja. Pokoknya patokannya jangan sampai mengatakan Nabi Muhammad anak Allah. Yang lainnya boleh. Pujilah semua. Fahum bima syi'ta. Madhan fihi. Alasannya yang terlarang itu kan menguji bagaimana pujian Nasrani. Lata perut ini sama atrofin masyarah. Gitu dalilnya. Lata perut ini sama atrofin masyarah. Janganlah kalian memuji aku punya kelebihan sebagaimana orang-orang yang lain. Berarti ya gak boleh memuji Nabi dengan katakan beliau anak Allah atau beliau adalah Allah. Kan yang terang itu logika dia. Ini logika yang salah ini karena baca sisinya enggak lengkap. Seteruskan inam anak Abdullah Rasulullah kul Abdullah Rasulullah. Katakanlah Abdullah yang mbak Allah dan Tuhan Allah. Artinya apa? Memuji dengan memuji yang masuk yang disyariatkan dari Nabi Allah dan Rasul Allah. Ini Nabi melarang dan Nabi perintahkan untuk memuji dengan pujian yang Fa'aw sholahu itlaq wahadal kawal, maka memutlakan kata-kata seperti ini menyebabkan dia ila anwasabanawi, menyebabkan Al-Busiri itu sampai mencepati Nabi sekarang dengan mengatakan fa'ina min judika, maka sebenarnya sebagian dari sebagian ya min judika, sebagian dari kemurahanmu adalah dunia ini wadarataha, dan madunya dunia, madunya dunia artinya apa? Akhirat. Kenapa disebut madunya dunia, karena keyakinan orang sufi, orang yang orang yang betul-betul cinta akhirat maka tidak akan cinta dunia. Apa? Orang yang betul-betul menginginkan akhirat, ya. Sebagaimana orang poligami bikin menyenangkan istri ini, bikin jengkel istri itu. Menyenangkan istri itu, bikin jengkel istri ini. Enggak pernah ketemu. Maka disebut dengan dorota, madunya dunia, maksudnya akhirat. Maka dunia dan akhirat itu baru sebagian dari kegemaran Nabi. Semua nikmat yang ada di dunia dan nikmat yang ada di akhirat itu baru sebagian dari kemurahan. Wamin ulumika, dan diantara sebagian dari ilmumu itu adalah ilmu tentang isi lauhil mahfuz dan pena takdir. Wama berarti ya Pak Dadalika. Dan apalagi yang masih tersisa setelah itu semua. Kalau memang Nabi itu adalah pemilik dunia dan akhirat, sehingga Nabi kasihkan siapa yang dia mau, dan Nabi tidak kasihkan pada siapa yang dia mau. Oh, dunia akhirat sudah milik Nabi, lauhil mahfuz, pena itu Nabi yang tahu. Lalu apa yang lagi yang tersisa? Ini bahasa dia mengatakan itu min. Jadi kita katakan mana bagi ya? Kalau dari itu dikatakan itu semua, sisanya apa? Kok masih min? Kalau dia masih mengatakan min, ini mana min? Kita katakan sudah habis semua tu. Ya, bisa-bisa semua kok masih min. Jadi masih katakan itu masih min. Katakan masih min. Kita katakan sudah habis semua. Ini pemilik dunia akhirat itu Nabi. Kan yang penting kan enggak mengatakan dia anak Tuhan, malah kalau malah lebih dari Tuhan lah. Fal ba'da hadzal ghuluwi ghuluwun. Maka jika ini tidak dianggap bagi sikap hulu, maka apakah setelah hulu seperti ini, adakah setelah ini yang namanya hulu? Tidak ada hulu di dunia ini kalau ini bukan hulu. Tidak ada hulu di dunia ini kalau ini bukan hulu. Amrul. ومن الغلو في العبادة أيضا ما يفعله الصوفية بتخصيص قراءة بعض الآيات أو سور أو سور أو الأوراد بضعة مئة أو ألف أو ألوف، وهذا لا أثر له في السنة. قال الإمام السيوطي في الموافقات: إن في توقيت الشارع وطائف العبادة من مفروضة ومنصوصة ومسنونة ومستحبات في أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب، ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال. فقد قيل في قوله تعالى: فما رأوها حق رعايتها، إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار. فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات. قلت: ومما يحسن التنبيه عليه والإشارة إليه ما حشره اللبنوي أبو الحسنات في كتابه إقامة الحجة على أن إكثار من التعبد ليس ببدعة، من استحسانات لما يروى عن بعض العلماء والعمة من الاجتهاد في التعبد كإحياء الليل كله وقراءة القرآن في ركعة وأداء ألف ركعة، وجل ذلك مما يروى بأسانيد لا اعتماد عليها. فهل هذه المنقولات من الأعمال الشرعية أم أنها من البدع والمحدثات؟ فأقول: ليس من شك عند من اتضح له وجه الحق في معنى السنة، وعرف عين الصواب في معنى البدعة، واستقر في فؤاده زين الاتباع، وأمال عقله وقلبه بالنهي عن شين الابتداء، أن هذه الطرائق والكيفيتي التحديداتي والتحديداتي كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقعة لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين والابتداء المهين. قال الإمام الذهبي في كتابه الوجاب سيار أعلم نبلاء بعد ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر فأقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. قال رحمه الله وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى ثلاث ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من ثلاث، وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهي أن تقرأ تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتل في أسبوع ولزم ذلك لكان عملا فاضلا، فالدين يسر. Nah, di antara hulu dari ibadah aidan juga apa yang dilakukan orang-orang sufi mengkhususkan membaca beberapa ayat atau sebagian ayat atau salah satu ayat, sebagian surat atau sebagian wirid, misal nama-nama Allah Al-Latif atau Al-Aziz dan yang lainnya dengan jumlah ratusan atau bahkan ribuan. Khasiat Asmaul Husna baca Al-Qawiyu 333 kali. Wa adalah aslalahu fitur. Ini adalah satu amal yang tidak ada dalilnya dalam sunnah. Kata Imam Syafi'i tidak al-muwafaqat, maka sebenarnya dalam penetapan waktu asyari oleh syariat untuk kegiatan-kegiatan ibadah memang fardhat berupa kegiatan yang wajib, ibadah yang wajib, masnunat wal mustahabat. Dan sebagian ulama membedakan antara masnun dan mustahab. Masnun itu adalah ada yang mengatakan satu hal yang dianjurkan berdasarkan dalil, sedangkan mustahabat itu satu hal yang dianjurkan berdasarkan ijtihad ulama. Juga Imam Baqi membedakan dengan masnun, itu satu hal yang menjadi kebiasaan Nabi. Kalau mustahab itu dianjurkan namun bukan kebiasaan. Mungkin dibedakan dengan yang kedua ini. Fi awqatin ma'lumatin, dalam waktu-waktu tertentu. Ya asbabin, karena sebab-sebab yang zahir yang kelihatan, wali ghair asbabin atau tanpa sebab. Maka waktu yang ditetapkan oleh syariat tersebut mayat bisa mencukupi usul qat'i untuk mendapatkan kepastian. Tukas di syariat yaitu maksud dari syariat itu adalah idamatul amal, agar amal itu bisa dilakukan dengan kontinu. Kalau memperhatikan penetapan waktu untuk melakukan amal-amal ibadah yang wajib atau yang sunnah yang disebabkan oleh syariat, jika kita perhatikan dan kita cermati, baik itu ada sebabnya, kelihatan ada sebabnya atau tidak, maka kita bisa punya satu titik kesimpulan menegaskan kita akan mencermati tersebut, akan melanjutkan kesimpulan bahasanya maksud syariat penetapan waktu tersebut adalah karena itu menunjukkan syariat itu dan dikatakan tentang tafsir firman Allah samaroha haqqa bi ayatiha, maka mereka orang yang juga nasikan itu atau orang Bani Israel itu, karena mereka membuat bid'ah yaitu rohbaniyah rahiban, maka mereka tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Ina ada memuatiha, yang dimaksud tidak menjaganya adalah tarkuha dan meninggalkannya, ba'da dukhul fiha, telah masuk dalam ibadah tersebut dan wal istimrar dan meninggalkan terus menerus atau meninggalkannya setelah masuk di dalamnya dan terus menerus di dalamnya setelah itu dibakarkan. Ruh mencela Bani Israel karena apa? Mara'auha haqqa ri'ayatiha. Menurut salah satu tafsir, Allah telah karena ya, itu amal itu tersebut tidak dia mereka lakukan dengan konsumsi. Famin huna, maka dari sini yukhad bisa kita ambil hukum untuk apa yang alzamau sufiyah, apa yang diwajibkan oleh orang sufiyah, orang sufi untuk diri mereka sendiri berupa wirid-wirid di waktu-waktu tertentu. Wamimah yasun, di antara perkara yang baik untuk diingatkan wal isyarat ilai dan untuk diisyaratkan adalah apa yang dikumpulkan oleh Al-Laqnawi yang namanya adalah Abdul Hasanat, yang punya buku namanya Iqamatul Hujjah, menegakkan hujah atas bahwasanya memperbanyak beribadah itu bukan bid'ah. Al-Laqnawi ini punya buku, asal orang niatnya memperbanyak ibadah itu tidak ada bid'ah. Itu intinya buku ini. Di sana dia mengumpulkan istisanatin, anggapan-anggapan baik yang diriwayatkan dari sebagian ulama dan imam berupa bersungguh-sungguh dalam beribadah, semacam sholat malam kulhi sepanjang malam dari awal malam sampai akhir malam, membaca seluruh Al-Quran 30 juz surat asal dalam satu rakaat, atau melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Ini isinya wajullu zalika, dan mayoritas keterangan-keterangan itu adalah dilihatkan dengan sanad-sanad yang tidak bisa jadikan pegangan. Maka apakah nukilan-nukilan ini termasuk amal yang syar'i, apakah dia termasuk bid'ah dan perkara yang diadakan? Katakan, kata Syekh Ali, laisa minas syakin, tidaklah diragukan bagi menurut orang yang ittadhahalahu, telah jelas baginya sisi kebenaran, sisi yang benar tentang apa itu makna sunnah, wa arafa, dan mengetahui aina shawab, kebenaran tentang makna bid'ah, wastaqara, dan telah stabil dalam hatinya zainul ittiba, betapa indahnya ittiba sunnah, wa a'mal aqlahu, dan dia memakai akalnya, wa qalbahu mikir, wa a'mal qalbahu, dan dia mau mikir pakai akal dan hatinya binahi tentang larangan an syailil ittiba, jeleknya bid'ah. Ana hadits tara'ik, bahasanya cara-cara ini dan tata cara seperti ini dan penetapan-penetapan seperti ini seluruhnya dalam menyelisih sunnah Nabi SAW dan menjerumuskan dalam satu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu bersikap sikap berlebihan dalam agama wal ittiqa', dan membuat bid'ah al-mahin yang hina. Berkata Imam Dhabi dalam kitabnya sangat mengagumkan Syiar A'lamin Nubala, saat dia menyebutkan sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr, maka bacalah Al-Quran fi sab'in, katamkan Al-Quran, pakai di sini maksudnya katamkan, katamkan Al-Quran 7 hari seminggu, wala tazid ala dzalika, jangan lebih dari seminggu, jangan lebih cepat dari seminggu. Maka beliau mengomentari wasahat, terdapat riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW nazalahu, memberikan keringanan untuk Abdullah bin Amr ila salah si layani, 3 hari untuk menghatamkan Al-Quran. Wanahahu, dan Nabi larang Abdullah bin Amr untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ayat 24 yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Barawi. Nabi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi mengatakan lam yaqah man qara Al-Quran fi aqalla min talati, tidaklah paham orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari dari dalam hadis yang sahih. Padahal itu ketika itu Quran itu belum selesai turun, itu saja sudah dilarang kurang dari 3 hari. Wa hadza kana billahi nazala min Al-Quran, larangan ini berlaku untuk Al-Quran yang sudah turun. Rumah ba'da hadzal qauli, yang masih sedikit tentunya ya, tentunya tidak sebanyak setelah lengkap. Cuma ba'da hadzal qauli, kemudian setelah hadis ini nazala ma qatiyah min Al-Quran, masih turun lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain. Fa'aqalu maratibin nahyi, maka tingkatan larangan yang paling rendah adalah hukumnya makruh. Yang paling rendah dimakruhkan membaca Al-Qur'an seluruhnya, mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Maka tidaklah paham dan tidaklah merenungi orang yang membaca Al-Qur'an mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Apa hukum membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari? Minimal, kata Imam Zahabi, minimal makruh. Walau talah seandainya dia membaca dan warab talah tentu dengan tartil, dengan pelan selama seminggu, dan dia terus menerus beramal seperti itu, tentu menjadi amal yang utama dan ini agama itu adalah mudah. Ini kan kita sebutkan pagi hari ini bersama Ma'anamun dan bersama juga Al-Ali dan bersama Salam dan juga Al-Ali Sembilan. Kalau para imam membaca pada Ramadan sampai tamat berapa puluh kali dulu? Para imam, para ulama membaca sampai tamat berapa puluh kali dulu? Oh, itu kegiatan hanya 3 hari ya? Ada dua pendapat ulama tentang ini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa larangan lebih dari 3 hari itu khusus untuk hari-hari biasa dan tidak berlaku untuk hari-hari istimewa. Hari istimewa Ramadan, mungkin orang berhaji, dan pertanyaan itu tidak berlaku. Yang ditekankan mengejar fadilah membacanya, membaca saudara sepenuh anak demikian. Itu yang dipilih oleh Ibn Rajab, bahkan itu yang dirajikan oleh Ibn Rajab dengan alasan itulah amal a'imah, amal para imam itu, amal salaf, banyak bagi salaf seperti itu. Yang dirajikan oleh Syekh Mubas, lembas nama masalah ini di salah satu fatwanya, dia mengatakan yang kasih itu adalah mutlak dalam semua waktu. Jadi para imam yang seperti itu yang kurang dari 3 hari karena dia punya pendapat seperti itu. Dan itu zahir pendapat Imam Syafi'i dan yang lain. Di kata Ibnu Rajab di Lafa'id Al-Ma'arif. Udah apa tuh, jadi ngopi dengan Al-Azhar? Iya. Apa? Kita coba ya? Kita berdua sebentar. Kalau lengkap sama ijarah atau macam-macam. Iya. Semua? Semua. Setengah? Enggak, enggak. Setengah kitabnya lagi. Iya? Iya, enggak. Hah? Kitabnya sini separohnya. Hampir dua kali kemarin deh. Hampir dua kali kitab. Dua kali yang kemarin? Iya. Kalau lengkap, kalau kita full buyuk lengkap ya. Sampai ijarah, sampai ini banyak yang ngurus. Ya ngurus sih, baju Al-Asri. Kita mana nih, dikomen? Iya. Berapa juga? Gak paham. Amal maksud Maksud Baju yang ngurus. Nanti gak pesan? Apa? Gak kasihan. Gak kasihan. Thank you.